Salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Qala al-musannifu qala musannifuna hafizahumullahu ta'ala al-babu tsani fil a'dhar al-mubihati lil fitri wa muftiratis saimi, tentang udur-udur yang membolehkan untuk berbuka dan tidak berpuasa dan hal-hal yang membatalkan puasa. Poin yang pertama adalah al-a'dhar al-mubihatu lil fitri fi ramadana, udur-udur atau alasan-alasan yang memubahkan dan membolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dibolehkan al-fitru tidak berpuasa di bulan Ramadan karena salah satu dari alasan-alasan berikut. Yang pertama, al-maradu wal-kibaru, sakit dan tua. Maka diperbolehkan lil marid, bagi orang yang sakit yang masih diharapkan sembuhnya, al-fitru untuk tidak berpuasa. Namun jika dia telah sembuh, wajib alaihi qada'ul ayam, wajib baginya mengqada' hari-hari yang dia berbuka ketika itu. Mengingat firman Allah Ta'ala, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar, maka siapa di antara kalian yang sakit atau sedang bepergian, fa'idatun min ayyamin ukhar, maka boleh tidak berpuasa dan diganti dengan bilangan yang sama di hari-hari yang lain. Dan ayat selanjutnya, ayat 185, faman syahida minkum syahra falyasumhu, siapa yang syahida, kemarin telah kita bahas, siapa yang tidak bepergian di antara kalian asyahra di bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Wa man kana maridan, dan siapa yang sakit, au ala safarin atau bepergian, lalu dia tidak berpuasa, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka diganti dengan bilangan yang sama di hari-hari yang lain. Wal marad, dan penyakit yang dibolehkan ma'ahu bersamanya, dibolehkan ketika seorang itu menghadapi penyakit tadi, membolehkan dia fil fitri untuk berbuka, adalah penyakit yang yasyukku alal marid, memberatkan si sakit untuk berpuasa bisababihi, dengan sebab sakitnya. Maka tidak otomatis sakit itu membolehkan untuk berbuka. Namun ketika orang itu sakit, maka dia perlu lihat dia kerepotan, kesulitan, kesusahan, tambah lemas, tambah parah sakitnya, jika dia berpuasa ataukah tidak. Jika iya, maka dia boleh tidak berpuasa. Dan jika tidak, dia mampu untuk berpuasa secara normal, maka wajib untuk berpuasa. Amal marid, adapun orang sakit yang tidak diharapkan sembuhnya, atau orang yang tidak mampu untuk berpuasa, ajzan mustamiron, secara terus-menerus, semacam orang tua, fa'inau yuftir, maka dia berbuka, yaitu tidak puasa, dan tidak wajib baginya mengkodok, namun wajib baginya fidyatun fidyah, yaitu memberi makan setiap harinya seorang miskin. Ya, maka kita lihat, orang sakit itu ada tiga macam. Dari keterangan yang baru saja kita baca, ada orang yang sakit yang tidak kesulitan untuk berpuasa, karena sakitnya sakit yang ringan, cuma sedikit pusing misalnya. atau sakit panu atau yang lain, sedikit korengan, maka ini tidak kesulitan untuk berpuasa, maka dia wajib untuk berpuasa. Ini jenis pertama. Kemudian jenis yang kedua, orang yang sakit dan menurut medis masih bisa diharapkan sembuhnya. Dalam hitung-hitungan ilmu manusia, ini masih berpeluang untuk sembuh. Maka orang ini boleh untuk tidak berpuasa, boleh untuk tidak berpuasa, namun wajib qadha. Nah, seandainya dia memaksakan diri puasa, puasanya sah. Kemudian yang ketiga adalah orang sakit, jenis yang ketiga adalah la yurja baruhu. Orang sakit yang secara medis tidak ada lagi harapan untuk sembuh. Sakitnya sakit menaun. Dan menurut perhitungan medis tidak mungkin sembuh, maka orang sakit semacam ini tidak wajib berpuasa, juga tidak wajib qadha, kewajibannya adalah fidyah. Sama dengan orang tua. Yaitu orang tua yang kerepotan untuk berpuasa. Tidak semata-mata orang tua. Sama-sama 70 tahun, ada sebagian orang tua yang masih biasa saja berpuasa, dan boleh jadi karena kondisi fisik yang berbeda ada yang tidak kuat untuk berpuasa. Maka tidak semata-mata saya sudah 70 tahun kok saya tidak wajib puasa, tidak. Namun orang tua yang karena tuanya dia tidak kuat untuk berpuasa. Maka kewajiban adalah fidyah, dan fidyah adalah memberi makan, bukan memberi uang. Nah, memberi makan untuk orang miskin, satu orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan. Dalilnya adalah kenapa fidyahnya adalah bentuk ini, memberi makan setiap untuk perharinya seorang miskin, karena Allah Azza wa Jal menjadikan makanan untuk seorang miskin mu'adilan, itu setara dengan puasa. Haitsu kana takhyir bainahuma, ketika puasa itu adalah wajib mukhayyar, boleh milih antara puasa ataukah membayar fidyah. Fi awwali ma furidha asyamu, di awal kewajiban puasa. Fata'ayyana, maka jelaslah ayakuna badalan, kalau memberi makan orang miskin itu bisa menggantikan puasa. Ingdal udhri, saat ada udhur sehingga tidak mampu berpuasa. Maka puasa punya mengalami beberapa tahapan. Di awal kewajiban puasa, ketika turun surat Al-Baqarah 184, puasa itu tidak harus wajib, namun boleh memilih. Yang dalam ilmu usul fikih disebut wajib mukhayyar. Wajib, namun boleh milih. Kalau milih berpuasa, ya tidak apa-apa. Tapi kalau milih tidak puasa, diperbolehkan asalkan membayar fidyah, memberi makan seorang miskin perharinya. Maka boleh jadi ketika itu orang yang mampu, ini berkecukupan, tidak mau ini bersusah payah puasa, maka dia tinggal membayar. Dalam bentuk ngasih makan kepada orang miskin, dia tidak wajib puasa. Itu di awal syariat puasa. Setelah itu turun Al-Baqarah 185, wajib mukhayyar diubah menjadi wajib mu'ayyan namanya. Tidak boleh tidak, harus puasa. Semua yang mampu puasa, wajib berpuasa. Nah, ketika puasa itu wajib mukhayyar, ngasih makan satu orang miskin perharinya itu sama dengan puasa, senilai dengan puasa sehari. Oleh karena itu, maka ya ta'ayyan, maka jelaslah. Bahasanya setelah fase puasa yang kedua, setelah fase puasa kedua, maka memberi makan seorang miskin perharinya itu setimbang dan senilai dengan meninggalkan puasa per hari karena udzur. Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, adapun orang yang sudah sangat tua, jika tidak kuat berpuasa, perhatikan garis bawah, jika tidak kuat berpuasa. Jadi semata-mata tua bukan alasan untuk langsung tidak puasa. Namun orang tua yang tidak kuat untuk berpuasa. Sebagaimana kemarin di pelajaran sholat, semata-mata sakit tidak langsung sholat sambil duduk. Namun yang boleh sholat sambil duduk, sakit dan tidak mampu berdiri. Maka orang tua jika dia tidak mampu berpuasa, maka kata Bukhari, faqad at'ama Anasun, maka sahabat Anas ba'dama kabura, setelah tua selama setahun atau dua tahun, itu at'ama memberi makan untuk setiap hari yang dia tinggalkan miskinan, seorang miskin. Maka Bukhari berdalil dengan asar sahabi. Berdalil dengan riwayat sahabat, yaitu sahabat Anas, untuk menetapkan orang tua yang tidak kuat untuk berpuasa diganti dengan fidyah. Waqala Ibnu Abbas, adapun Ibnu Abbas, masih kata Bukhari rahimallahu taala, adapun Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata tentang orang yang sudah sangat tua dan perempuan yang sudah sangat tua yang tidak mampu untuk berpuasa. Hendaklah keduanya memberi makan, makanan sebagai ganti setiap hari yang dia tinggalkan miskinan, seorang miskin. Nah, beliau juga berhujah dengan atsar Ibnu Abbas. Maka dalil kalau orang tua, dalil orang tua yang tidak mampu berpuasa itu membayar fidyah, dalil adalah Al-Quran dan atsar sahabat. Dalilnya adalah Al-Quran dan atsar sahabat. Ini dari Al-Quran di surat Al-Baqarah tentang masalah masalah puasa. Wa'ala ladina yutikunahu fityatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang mampu berpuasa, boleh baginya tidak puasa. Ini di fase awal. Wa'ala ladina yutikunahu, orang yang mampu untuk berpuasa, boleh dia tidak berpuasa asalkan memberi makan seorang miskin. Sisi pendalilannya, wajul istidlalnya tadi yang telah kita baca. Di masa mukhoyar, di masa puasa itu wajib mukhoyar, memberi makan orang miskin setara dengan tidak puasa satu hari. Maka ketika puasa itu sudah wajib muayyan dan orang tidak mampu puasa karena udzur, maka jelas satu hari itu setimbang, setara dengan memberi makan seorang miskin. Ditambah atsar dari sahabat Anas, demikian juga dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan sebab orang tua boleh demikian adalah karena dia ajiz mustamir. Tidak mampu untuk berpuasa dengan yang bersifat terus menerus. Dan ilah ini ada pada orang sakit. Ilah ini ada pada orang sakit yang sakit menaun, yang medis menilai tidak mungkin sembuh. Dan selama dia sakit tidak kuat untuk berpuasa. Maka fayuta'im al-ajiz, maka orang yang tidak mampu untuk berpuasa dengan ketidakmampuan yang tidak bisa diharapkan hilangnya karena sebab sakit ataukah tua, maka dia yuta'im memberi makan setiap hari yang dia tinggalkan seorang miskin. Besarannya adalah setengah sok untuk gandum halus, korma, tamar, beras, dan yang lainnya. Yang jelas, diambilkan dari kutil balad, makanan pokok di negeri tempat dia tinggal. Dan kadar atau ukuran satu sok, itu kalau pakai kilo, di sini dikatakan 2,25 kilogram. Kalau separuh, maka memberi makan untuk setiap harinya adalah kilo jarom, 1 kilo plus 125 gram. Takriban kurang lebih. Hal demikian, wa in soma al-marid, seandainya tadi kita sampaikan orang yang sakit itu memaksakan diri untuk berpuasa, sohasyamuhu, puasanya sah, wa ajza'ahu, dan itu telah mencukupinya. Khilafan li dhahiriyah. Tidak sebagaimana madhab dhahiriyah yang mengatakan orang yang sakit puasanya tidak sah. Mau tidak mau dia harus kodok. Karena enggak sah. Namun yang benar sebagaimana pendapat jumhur ulama, orang yang sakit jika dia berpuasa sah puasanya. Kemudian yang kedua yang membolehkan untuk tidak berpuasa adalah safar. Maka boleh bagi musafir untuk berbuka alias tidak berpuasa di bulan Ramadan, dan wajib baginya al-qadha. Wajib baginya untuk mengqadha. Tidak ada fidyah untuk musafir. Mengingat firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi telah kita baca sama dalilnya Al-Baqarah 184 dan 185. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, liman sa'alahu, pada orang yang bertanya kepada beliau tentang puasa ketika safar, Nabi katakan, jika engkau mau silahkan berpuasa, jika engkau mau silahkan tidak berpuasa. Dan Nabi pun pernah berangkat ke Mekah dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan. Setelah beliau sampai di daerah namanya Qudaid, aftara, maka beliau membatalkan puasa dan para sahabat pun membatalkan puasa. Maka hadis ini juga dalil, dua hadis yang kita baca dalil bahwasanya puasanya musafir itu sah. Ini menyelisihi mazhab zahiri yang berpendapat bahwasanya puasanya musafir tidak sah, sama dengan puasanya orang yang sakit. Namun dalil yang kita, dua hadis yang baru saja kita baca jelas dan tegas menunjukkan bahwasanya musafir jika berpuasa puasanya sah. Kemudian wa yubau al-fitru, dan dibolehkan untuk tidak berpuasa manakala safarnya adalah safar yang tawil, safar yang panjang, yaitu safar yang membolehkan untuk mengqasar sholat. Yang itu dalam pendapat jumhur ulama yukodar, ya, diukur dengan 48 mil atau kurang lebih hawalai, kurang lebih 80 kilometer. Maka jumhur yang menetapkan bahasanya safar itu qasar itu boleh, baru boleh setelah 80 kilo, itu membagi ada safar itu safar tawil dan safar qasir. Safar panjang itulah yang membolehkan qasar. Kalau kurang dari itu namun sudah disebut safar, maka itu safar qasir yang tidak membolehkan qasar. Kemudian safar yang membolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan haruslah safar yang mubah. Maka jika safar tersebut adalah safar maksiat atau safar tersebut diniatkan untuk tahayul, diniatkan untuk ngakali supaya bisa tidak berpuasa. Niatnya sejak awal saya ingin makan, maka safar aja lah, biar nanti sana bisa makan-makan. Niatnya sejak berangkat itu demikian, bukan karena adanya tujuan tertentu. Maka safarnya adalah yuradu bihi, diniatkan untuk tahayul, untuk hilah. Maka tidak boleh baginya berpuasa, tidak boleh baginya berbuka dengan safar ini. Dia berdosa dengan hal tersebut, dengan tidak berpuasa, karena dia tergolong membatalkan puasa dengan sengaja. Namun untuk berkaitan dengan safar maksiat, maka ini sebagaimana pembahasan yang telah kita bahas di bab sholat, Ini terdapat perselisihan kaidah di antara para ulama tentang masalah rukhsah. Apakah rukhsah itu berhubungan dengan maksiat ataukah tidak? Ada kaitannya dengan maksiat ataukah tidak? Maka sebagian ulama, dan ini yang pendapat yang dipakai oleh penulis Fiqih Muyassar, rukhsah itu punya hubungan dengan maksiat. Kalau itu dalam rangka maksiat, tidak berlaku semua rukhsah syar'iyah. Semua rukhsah syar'iyah tidak berlaku untuk maksiat. Maka safar maksiat itu tidak membolehkan qasar, tidak membolehkan berbuka, dan seterusnya. Tidak membolehkan untuk makan bangkai ketika kondisi darurat sekalipun. Karena dia safarnya safar maksiat, kemudian dia berada dalam kondisi darurat. Tidak ada makanan kecuali bangkai. Bangkai tetap tidak halal bagi dia. Bangkai tetap tidak halal. Tetap dosa makan bangkainya. Dosa yang lain. Ini kaidah tentang qasar yang dianut oleh sebagian ulama. Namun ada kaidah yang lain atau ada pendapat yang lain yang mengatakan ar-rukhas asy-syar'iyyah, semua keringanan dari syariat tidak ada kaitannya dengan saf, tidak ada kaitannya dengan maksiat. Jika rukhsah tersebut rukhsah karena safar, maka karena safarnya. Mau safarnya maksiat ataukah tidak, boleh. Dan dia tidak berdosa jika mengambil dan memanfaatkan rukhsah tersebut. Dan di antara ulama yang memiliki kaidah ini adalah Abdul Abbas Ibnu Taimiyah. Dan insyaallah itu yang lebih tepat. Sehingga bolehkah orang yang safar maksiat? Itu berbuka puasa dan tidak berpuasa berbuka, maka menurut kaidah yang dipilih oleh Abu Labas bin Taimiyah dan insya Allah itulah yang lebih kuat, hukumnya boleh. Dan berkaitan dengan masalah safar dan maksiat, maka fuqaha para ulama fikih membedakan antara al-maksiatu fi safar dan al-maksiatu bis safar. Ada al-maksiatu fi safar dan al-maksiatu bis safar. Ulama yang punya mengkaitkan rukhsah dengan rukhsah syar'iyah dengan maksiat, mereka mengatakan tidak ada rukhsah untuk maksiat bis safar. Maksiat bis safar. Namun boleh ngambil rukhsah syar'iyah ketika itu maksiat, al-maksiatu fis safar. Maksiat bis safar artinya tujuan safar adalah maksiat. Tujuannya memang berangkatnya maksiat. Mau ke Surabaya, mau jadi copet di Surabaya. Mau jadi pegawai bank ribawi di Surabaya. Itu maksiat bis safar. Sedangkan maksiat fi safar adalah orang yang safarnya mubah, di tengah jalan dia melakukan maksiat, melototi perempuan atau yang lain. Ini maksiat fi safar. Kalau maksiatnya maksiat fi safar masih boleh rusak. Rusak-rusak syariah masih diperbolehkan. Kemudian wa in sama al musafir, namun jika musafir itu memilih untuk berpuasa, sah puasanya dan itu mencukupinya. Berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu, kami bepergian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat yang berpuasa tidak mencela yang tidak puasa, yang tidak puasa juga tidak mencela yang berpuasa. Akan tapi dengan syarat puasa itu tidak memberatkannya. Puasa ketika safar tidak memberatkannya. Jika puasa itu memberatkannya atau bahkan membahayakannya, maka tidak puasa untuk orang tersebut lebih baik. itu lebih baik untuk yang syaqqa alaihi, yang sangat kesulitan. Dan wajib untuk tidak berpuasa untuk yang puasanya itu adarahu, membahayakannya. Jika dia kemudian dalam kondisi safar dia berpuasa, dia akan jatuh sakit. Maka wajib untuk tidak puasa. Karena puasa dalam kondisi ini bukan hanya menyulitkan, namun sudah dalam tahapan membahayakan. Kalau menyulitkan itu mak jadi lemes banget. Ya, masih kuat, namun lemesnya super lemes. Ya, maka kalau menyulitkan, maka tidak berpuasa itu al-afdal. Kalau membahayakan, tidak berpuasa itu wajib. Akhdan birusatik untuk dalam rangka mengambil rusah, karena Nabi SAW melihat ketika beliau safar, ada seorang yang berpuasa yang dinaungi oleh teman-temannya. Ini. Min sidatil har, karena sangatnya terik ketika itu. Teman-temannya pada enggak puasa. Dia ngotot untuk berpuasa, kemudian dia kelemesan. Padahal itu cuacanya sudah cuaca terik. Ayo lemes sekali. Maka untuk mengurangi lemesnya, ketika itu sedang kondisi istirahat, yang tidak pada puasa itu mengerumuninya, menutupinya dengan badan. Sehingga dia tidak terkena terik matahari. Wata jama'a annas haulahu, orang pun kumpul mengerumuninya dalam rangka menolongnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengomentari puasanya orang ini, laisa minal birri asyamu fi safar, bukanlah kebaikan berpuasa ketika safar. Karena safar itu karena puasa membahayakan dirinya. Bahkan menyebabkan dia merepotkan banyak orang. Kemudian yang ketika haid dan nifas, maka perempuan yang kedatangan haid dan nifas itu tuftir, tidak berpuasa ketika bulan Ramadan, dan hukumnya wajib dan haram baginya untuk nekat berpuasa. Seandainya nekat puasa, juga puasanya tidak sah. Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah perempuan jika haid tidak sholat dan tidak puasa, maka itulah kekurangan agama perempuan. Namun ini adalah kekurangan yang tidak tercela. Maka nuksanuddin itu ada dua macam. Nuksanuddin al-madhmum dan nuksanuddin yang ghair madhmum. Kekurangan agama yang tercela itulah kekurangan kualitas agama karena maksiat. Adapun kekurangan agama yang tidak tercela adalah kekurangan agama yang ada pada perempuan, yang ini dinilai kurang ketika dibandingkan dengan laki-laki yang tidak mengalami kondisi semacam itu. Dan wajib bagi orang yang haid dan nifas untuk mengqadha. Jika tidak puasa, itu karena haid dan nifas, maka hanya ada qadha, tidak ada fidyah. Mengapa kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kami mengalami hal itu, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Dan pemahaman semacam ini adalah pemahaman suluh kaum muslimin kecuali khawarij. Mereka di antara fikih khawarij itu khawarij masa silam. Mereka memiliki fikih wanita yang haid sekalipun ketika haid dia tidak boleh sholat, namun wajib qadha sholat. Kemudian wanita hamil dan karena hamil dan menyusui, maka perempuan jika dalam kondisi hamil atau menyusui dan dia mengkhawatirkan keselamatan dirinya atau anaknya atau janinnya jika berpuasa, maka boleh untuk al-fitru. Boleh untuk tidak berpuasa. Perhatikan. Wa khafat ala nafsiha awwaladiyah. Dan khawatir. Artinya semata-mata hamil itu bukan faktor untuk membolehkan tidak puasa. Bukan semata-mata hamil. Namun hamil dan tidak, dia tidak kuat puasa. Atau seandainya puasa itu membahayakan janinnya. Menyebabkan janinnya asupan makanannya kurang. Ya. Nah itu yang hamil yang tidak, yang boleh untuk tidak berpuasa. Tidak kemudian langsung. Nah, saya hamil kok kemudian langsung tidak berpuasa. Tidak demikian. Namun hamil yang khawatir. Kalau tidak ada kekhawatiran, ternyata tidak masalah karena asupan gizi tetap terpenuhi, karena bisa mengatur menu dengan baik untuk buka dan sahur sehingga semua kebutuhan tercover, janin pun tidak masalah, dicek, diperiksakan ke dokter kandungan pun ya tidak masalah, sudah puasa seminggu dibuktikan tidak ada masalah, maka wajib untuk berpuasa. Ya, maka hamil demikian juga menyusui sama. Tidak kemudian langsung begitu menyusui saya tidak puasa. Tidak demikian. Menyusui dilihat dulu. Apakah kemudian bayi jadi protes gara-gara ibunya berpuasa, ataukah kemudian karena cara mengatur menu yang pintar sehingga meskipun ini makannya cuma ketika buka dan sahur, itu kebutuhan untuk asupan gizi untuk ibunya sehingga bisa memproduksi ASI, ya tetap wajar. Maka jika seorang perempuan yang menyusui, dia bisa berpuasa, maka wajib berpuasa. Tidak langsung, wah ini saya dapat rosonda. Tidak demikian. Maka di sini tadi dikatakan, kita baca, jika perempuan itu hamil dan menyusui, masih dan khawatir. Dan khawatir. Enggak langsung kemudian jika perempuan hamil dan kadang hamil menyusui, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Nah, dia hamil, menyusui, dan khawatir. Kekhawatirannya itu berdasar. Dia sudah coba, memang enggak kuat, berdasarkan advis dokter yang terpercaya, muslim terpercaya, memberikan ini untuk ibu, ini enggak bisa, harus berpuasa, ini membahayakan janin. Maka baru boleh untuk tidak berpuasa. Maka anggapan banyak perempuan, kalau semata-mata hamil itu langsung dapat rusak, semata-mata menyusui itu sudah langsung dapat rusak untuk tidak berpuasa, satu anggapan yang tidak benar. Maka ketika ada kekhawatiran, baru jaza lahal fitru. Boleh baginya untuk tidak berpuasa. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wada'a 'anil musafiri." Sesungguhnya Allah menghilangkan dari orang yang bepergian kewajiban separuh salat dan kewajiban berpuasa. Demikian juga Allah wada'a menghilangkan dari al-hubla, dari wanita yang dalam kondisi hamil wal murdi' dan menyusui, as-sauma, Allah hilangkan darinya kewajiban berpuasa. Dan apa kemudian kewajiban dia, kewajiban wanita ini, kita lihat pendapat yang diambil oleh penulis. Wa taqtadi wa taqdi al-hamil, dan wanita hamil dan menyusui mengqadha sebagai ganti hari-hari yang dia tinggalkan. Itu qadha jika sebab dia tidak berpuasanya adalah karena kekhawatiran kondisi dirinya. Fa in khafat, ini kemudian yang kedua, jika wanita yang hamil itu mengkhawatirkan, ma'adhalika di samping kondisi dirinya, dia mengkhawatirkan ala janiniha, kondisi janinnya. Atau wanita yang menyusui mengkhawatirkan kondisi janinnya, maka at'amat ma'al qadha, maka memberi makan alias fidyah di samping qadha. Maka ada kewajiban qadha dan ada kewajiban memberi fidyah sehari, perharinya seorang miskin. Berdasarkan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wal murdi dan wanita yang menyusui dan wanita yang hamil jika khawatir terhadap anak keduanya, maka keduanya boleh tidak berpuasa, namun wa ata'amata, keduanya membayar fidyah berupa memberi makanan untuk orang miskin. Maka ini pendapat yang diambil oleh penulis, dan khilaf dalam masalahnya adalah khilafun tawil, adalah perselisihan yang panjang. Apa kewajiban wanita hamil dan menyusui yang tidak kuat untuk berpuasa, kemudian dia tidak berpuasa. Maka disebutkan di Jami'ah Ahkamun Nisa ada perselisihan dalam masalah ini, ada 5 pendapat. Ini perselisihan dalam masalah ini, ada 5 pendapat. Di antaranya, di antara pendapat yang disebutkan di kitab tersebut, ada yang berpendapat tidak ada kewajiban sama sekali. Wala qadha wala fidyah, tidak ada qadha dan tidak ada fidyah. Ini pendapat Ibnu Hazm. Dan pendapat ini yang dipilih oleh Mustafa Al-Adawi di Jami' Ahkamun Nisa. Alasannya adalah hadis yang tadi baru saja kita baca, hadis Anas, sesungguhnya innallah wadoa, yang digarisbawahi oleh Ibnu Hazm adalah wadoanya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan dari musafir kewajiban separuh puasa dan kewajiban separuh sholat dan kewajiban berpuasa. Maka pada dasarnya hilang. Siapa yang menetapkan adanya kewajiban qadha, maka dia wajib mendatangkan dalil. Nah, untuk musafir, kewajiban qadha ada dalilnya ayat Al-Qur'an. Fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Namun wa anil hubla wal murdi as-sauma, dan Allah juga hilangkan kewajiban puasa dari wanita hamil dan menyusui, kata Ibnu Hazm, dan tidak kita jumpai dalil yang mengharuskan qadha. Maka sudah hilang, enggak ada yang dalil untuk mengharuskan qadha, berarti ya enggak ada kewajiban qadha. Kemudian pendapat yang lain, ini adalah pendapat yang tadi telah kita baca, ini adalah mazhabnya Syafi'iyah dan mazhabnya Hanabilah, dipilih oleh Ibnu Al-Qayyim di Zadul Ma'ad, dipilih oleh Ibnu Thaimin di Syarhul Mumti', dipilih oleh Syaikh Shalih Fauzan di Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Maka mereka memberikan rincian apa sebab tidak berpuasa. Jika sebabnya karena kekhawatiran terhadap diri sendiri tanpa janin, tanpa bayi, maka qadha. Qiyasan alal marid. Alasannya, kenapa kondisi ini qadha dikiaskan dengan orang yang sakit. Mengkhawatirkan kondisi diri. Nanti jadi jatuh sakit, nanti ini kondisi si wanita. Maka ini berarti sama dengan orang yang sakit. Maka kiasan alal marid dikiaskan dengan orang yang sakit, maka qadha. Namun jika dalam kondisi kekhawatiran dua-duanya, kekhawatiran terhadap diri sendiri plus kekhawatiran terhadap janin, maka kekhawatiran kepada diri sendiri kias ke qadha, kias kemarit, orang yang sakit berarti qada. Kemudian kekhawatiran karena janin, itu dan dimaknai, kemudian dibawa ke athar Ibnu Abbas dan Ibnu Umar yang mengatakan fidyah. Kemudian pendapat yang lain dalam masalah ini, pendapat yang ketiga, kewajibannya hanyalah qadha, apapun kondisinya. Apapun kondisinya, baik kondisi pertama ataupun kondisi yang kedua, qadha, qiyasan alal marid. Dikiaskan dengan orang yang sakit. Dan di antara ulama mu'asir yang memilih pendapatnya adalah Syekh Abdul Aziz Ibn Baz dan Lajnah Daimah di masa kepemimpinan Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Hanya ada qadha, tidak ada fidyah. Dan pendapat yang keempat dalam masalah ini adalah pendapat Ishaq bin Rahuyah yang mengatakan cukup dengan fidyah. Tanpa ada qadha. Dan di antara ulama mu'asir yang memilih pendapat ini adalah Syekh Al-Albani, kemudian penulis buku Sifat Shaumin Nabi fi Ramadan. Demikian juga Syekh Abdul Aziz Ar-Rais bin Ar-Rais. Alasan pokoknya adalah athar dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar berkaitan dengan wanita yang murdi menyusui dan hamil, jika khawatir terhadap anaknya, maka keduanya mengatakan aftarata wa ta'ama wa at'amata, boleh tidak puasa dan membayar fidyah. Dari berbagai pendapat ini sampai saat ini untuk saya masih memilih pendapat yang terakhir, yaitu cukup fidyah. Itu sudah cukup, seandainya mau qadha silahkan. Namun seandainya fidyah saja, dia telah cukup berdasarkan hadis athar Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Dan alasan sebagaimana yang diambil pendapat alasan pendukung yang diambil oleh ulama yang berpendapat sebagaimana pendapat penulis buku ini berkaitan dengan hadis, berkaitan dengan athar Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, mereka punya komentar yang menurut saya unik. Karena di atharnya cuma disebutkan ita'am, memberi makan. Namun mereka tambahi dengan qadha. Atharnya itu cuma memberi makan saja. Dan mereka maknai ada qadha di dalamnya. Sehingga jadi qadha dan memberi makan. Alasannya kata mereka, mereka katakan bahasanya al-qadha ma'lum. Qadha-nya itu sudah jelas. Qadha-nya sudah jelas. Sehingga meskipun cuma disebut memberi makan saja dan fidyah saja, sudah ada di dalamnya qadha. Qadha itu sudah maklum. Saya katakan, maklumnya di mana? Maklumnya di mana? Tidak ada di situ. Ibnu Abbas mengatakan qadha, kemudian plus fidyah. Maka saya anggap unik. Ini dari kemudian kok bisa-bisanya mengatakan ini satu hal yang maklum, sehingga meskipun tidak ada, itu ada. Kemudian catatan yang lain, kalau Syekh Ibnu Utsaimin sendiri yang memilih pendapat semacam yang baru saja kita baca, ini pendapat ini beliau jelaskan di fatwa beliau di Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin, beliau sampaikan bahasa ini berlaku kalau orang itu, wanita itu memiliki kemampuan. Kalau puasanya menumpuk karena tiap tahun itu hamil, kalau enggak menyusui, hamil ya menyusui, menumpuk, maka beliau bolehkan fidyah saja. Kemudian fatalakhasa, maka bisa disimpulkan min dalika, dari keterangan di atas, sebagai sebab yang membolehkan untuk tidak berpuasa ada empat: safar, sakit, haid, dan nifas, serta kekhawatiran minal halak, terjadinya bahaya kepada diri sendiri, demikian juga hamil dan menyusui. Kemudian poin yang kedua adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Yang dimaksud dengan muftirati sa'im adalah hal-hal yang merusak puasanya orang yang berpuasa dan membatalkannya. Maka batallah puasa orang yang berpuasa karena melakukan salah satu dari hal-hal berikut. Yang pertama, makan ataukah minum dengan sengaja. Mengingat firman Allah di surat Al-Baqarah 187, silakan makan dan minum sampai terbit fajar. Artinya jika setelah terbit fajar, jangan makan dan minum. Dan itulah puasa. Summa atimu siyama ila lail. Dan itu kerjakan terus sampai tibanya malam. Maka ayat menjelaskan bahasanya dibolehkan bagi orang yang berpuasa untuk makan dan minum, atau tidak dibolehkan bagi orang yang berpuasa makan dan minum setelah terbit fajar sampai datangnya malam, yang malam itu datang dengan tenggelamnya matahari. Sedangkan orang yang makan ataukah minum karena lupa, maka puasanya sah dan wajib diingatkan. Tidak kemudian mengatakan, wah ini dia lagi dapat rusuh itu paling-paling karena lupa, ya biarin saja sampai selesai. Enggak. Sah namun wajib untuk diingatkan. Wajib alil imsak idza tadzakara, dan dia wajib berhenti ketika dia ingat. Atau idza tadzakkara, atau dia ingat karena diingatkan, au dzakara, atau karena dia ingat sendiri. Bahasanya dia berpuasa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang lupa kalau dia puasa lalu makan dan minum, maka adalah dia lanjutkan puasanya. Artinya puasanya tidak batal karena sunnya Allah memberikan makan dan minum kepadanya, artinya dia tidak dosa. Maka dia tidak dosa dan puasanya tidak batal. Dan puasa itu batal karena as-sa'ud, catatan kaki, dia adalah obat yang dimasukkan lewat hidung. Wabikuli mayasi'ulila jawuf, dan semua yang masuk ilal jawuf ke lambung. Meskipun cara masuknya tidak melalui alfam, mulut. Maka semua yang masuk, semua yang masuk, dan itu sampai ke lambung, meskipun itu tidak melalui mulut, maka itu membatalkan puasa. Ini kaidah yang lebih tepat daripada kaidahnya Syafi'iyah. Kaidahnya Syafi'iyah, semua yang masuk ke badan membatalkan puasa. Semua yang masuk ke badan itu membatalkan puasa. Sehingga jika misalnya orang itu luka di kepala atau apa, kemudian ada air yang masuk, batal. Pokoknya masuk ke badan. Masuk ke badan, maka batal. Maka ini berkaitan dengan contoh samaratul khilafnya, dampak khilafnya bisa terlihat misalnya untuk obat asma yang dalam bentuk semprotan dimasukkan ke mulut. Yang menurut keterangan ahlinya itu tidak sampai ke lambung. Ya, betul. Katanya saya dapat penjelasan itu tidak sampai masuk ke lambung. Itu cuma sampai di mana? Hah? cuma tenggorokan saja, enggak sampai ke lambung. Ya. Maka batal ataukah tidak nanti tergantung kaedah yang dianut itu apa. Nah, kalau pakai kaedahnya Syafi'iyah, semua yang masuk ke badan membatalkan, maka itu membatalkan puasa. Namun kaedah yang lebih tepat adalah apa yang dipilih oleh penulis, bahasanya yang membatalkan puasa adalah benda yang masuk ke badan dan itu sampai ke lambung. Demikian juga mimma huwa fi hukmil akli wa syurbi, segala sesuatu yang semakna dengan makan dan minum, dalam pengertian bisa menggantikan peran makan dan minum. Kal ibri al mughadhiyah, semacam infus. Orang di infus enggak makan dan minum enggak apa-apa. Karena itu sudah digantikan perannya oleh cairan infus itu sendiri. Demikian juga merokok. Nah, itu terlepas dari haramnya, ya, maka berkaitan dengan membatalkan puasa, dia membatalkan puasa karena dia semakna dengan makan dan minum, dia bisa menggantikan fungsi makan dan minum. Enggak merasa lapar asal ngerokok. Bahkan sebagian pecandu rokok itu kalau suruh milih salah satu, ini rokok saja ataukah makan minum saja tanpa rokok, mereka mu'dhamuhum atau banyak dari mereka akan memilih untuk rokok saja, tidak usah kasih makan, tidak apa-apa, yang penting rokoknya jalan, nah, saya masih bisa kerja. Namun kalau cuma kasih makan minum, rokoknya tidak ada, tidak bisa. Kemudian yang kedua adalah jima, hubungan suami istri batal puasa karena jima. Maka siapa yang melakukan jima dalam keadaan dia berpuasa, batallah puasanya. Dia punya kewajiban bertobat dan mohon ampun kepada Allah. Demikian juga mengqadha hari yang dia batalkan dengan jima tersebut. Dan di samping ada kewajiban qadha, ada kewajiban kafarah. Dan kafarahnya adalah yang pertama adalah membebaskan budak jika tidak ada puasa 2 bulan berturut-turut, yaitu 2 bulan Hijriah. Jika tidak mampu, maka memberi makan 60 orang miskin berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiallahu anhu. Abu Hurairah mengatakan, saat kami sedang duduk-duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah seorang dan mengatakan, wahai Rasulullah, aku binasa. Maka Nabi mengatakan, malaka, apa yang terjadi pada dirimu? Dia mengatakan, waqatu alam ru'ati, aku menyetubui istriku dalam keadaan berpuasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah engkau menjumpai budak yang bisa kau merdekakan? Dia mengatakan, tidak. Apakah engkau mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Dia mengatakan, tidak. Apakah engkau menjumpai sesuatu yang bisa untuk digunakan untuk memberi makan 60 orang miskin? Dia juga mengatakan, tidak. Fama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi terdiam dan berada di situ selama beberapa saat. Fabainama nahnu ala dzalik, maka ketika kami dalam kondisi semacam itu, ditatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu arak yang isinya kurma, dan arak adalah maktal, keranjang ini berisi kurma. Maka kemudian Nabi bertanya, aina sa'il, siapa tadi yang bertanya? Maka si penanya mengatakan, saya. Kemudian Nabi katakan padanya, khud hadza fatasaddaq bihi, ambil ini dan sedekahkan untuk 60 orang miskin. Maka kalimat ini dalil bolehnya kafarah tersebut dibayarkan orang lain, dibantu orang lain. Dia punya kewajiban kafarah memberi makan 60 orang miskin, dibantu orang lain boleh. Dan itu sudah sah dan menggugurkan kewajiban. Maka orang tersebut mengatakan, apakah disedekahkan kepada orang yang lebih miskin daripada kami, daripada aku, wahai Rasulullah? Maka demi Allah, tidak ada di antara labataiha, yaitu haratain, di antara 2 harah ini. Dan Madinah itu terletak di antara dua harrah. Batas timur dan batas baratnya itu adalah harrah. Harrah itu adalah tumpuan batu hitam. Yang namanya Madinah itu di antara dua harrah. Nah, maka tidak ada di Madinah ini satu keluarga yang lebih miskin daripada keluargaku. Maka Nabi tertawa sampai nampaklah gigi taring beliau. Dan beliau mengatakan, berikanlah dia sebagai makanan untuk keluargamu. Maka berdasarkan hadis ini, maka tadi kita jumpai urutan kafarah yang wajib dibayarkan. Dan zahir dari keadaan orang ini tahu bahayanya menyetubuh istri, namun dia tidak tahu hukumannya. Bukti kalau dia tahu kalau ini membahayakan dan terlarang, dia mengatakan, wahai Nabi, aku binasa. Zahir dari keadaannya, dia tidak tahu hukumannya semacam ini. Oleh karena itu, maka dari sini dia ambil satu kaidah fiqhiyah, bahasanya ukubah, hukuman itu berkaitan dengan taunya hukum dan tidak disyaratkan tahu hukuman. Orang itu berhak untuk mendapatkan hukuman manakala dia tahu hukum kalau ini terlarang, meskipun dia tidak tahu hukumannya. Dan dia baru tahu hukumannya setelah dia melanggar hukum. Maka tidak disyaratkan untuk berhak mendapatkan hukuman harus tahu hukum dan hukuman. Boleh jadi seorang itu cuma tahu hukum, ini tidak boleh saya ngerti. Yang seandainya dia tahu hukumannya, dia tidak akan berani melanggar. Orang ini tetap berhak mendapatkan hukuman. Karena hukuman itu berkaitan dengan tahu tentang hukum dan tidak disyaratkan harus tahu apa hukuman yang akan dia dapatkan seandainya melanggar hukum tersebut. Dalilnya adalah kaidah fikih ini, dalilnya adalah hadis yang baru saja kita baca. Kemudian fimaknal jima', semakna dengan jima' dalam masalah membatalkan puasa adalah keluarnya air mani dengan sengaja. Maka jika seorang yang berpuasa itu mengeluarkan air mani mukhtaran dalam keadaan sengaja dengan cara dia mencium istrinya atau meraba-raba atau istimna atau onani atau yang lainnya, maka batallah puasanya, karena adalah termasuk syahwat yang membatalkan puasa. Dan dia punya kewajiban qadha karena membatalkan puasa dan tidak memiliki kewajiban kafarah, karena kafarah tidaklah mengikat kecuali karena semata-mata jima' liwurutin nas khosan bi, karena adanya dalil khusus untuk masalah jima dan tidak untuk masalah onani. Adapun jika seorang itu, orang yang berpuasa itu tidur lalu dia mengalami ihtilam, mimpi basah, atau keluar air mani tanpa syahwat, semacam orang yang dalam kondisi sakit terkadang keluar air mani tanpa memancar, namun ciri-cirinya adalah ciri-ciri air mani, maka puasanya tidak batal karena itu tanpa pilihannya. Kemudian ataqayyu amdan, muntah dengan sengaja, itulah mengeluarkan apa yang ada di lambung berupa makanan ataukah minuman melalui mulut amdan secara sengaja. Adapun jika dia dikalahkan oleh rasa untuk muntah dan keluarlah muntahan tersebut tanpa pilihannya, maka itu tidaklah mempengaruhi puasanya. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man darahu alqayyu, siapa yang dikalahkan oleh muntahnya, dia ingin enggak muntah namun dia kalah dengan muntahnya, maka laisa alil qada, tidak ada padanya kewajiban qada. Dan siapa yang muntah dengan sengaja, falyaqdi, maka adalah dia qada. Dari hadis ini fuqaha mengambil kaidah dalam masalah ini, dhabit dalam masalah ini. Siapa yang membatalkan puasa dengan sengaja, wajib baginya qadha. Kaidah atau dhabit ini diambil dari hadis yang baru saja kita baca, man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Siapa yang memuntahkan diri, memuntahkan isi perutnya dengan sengaja, maka dia wajib qadha. Apa sebabnya dia wajib qadha? Karena dia membatalkan puasa dengan sengaja. Maka di sini diambil dhabit, diambil kaidah dalam masalah ini, siapa yang membatalkan puasa karena sengaja, dia wajib qadha. Kemudian pendapat yang dipulih oleh penulis, di antara yang membatalkan puasa adalah bekam, dan bekam adalah mengeluarkan darah dari kulit, bukan dari pembuluh darah. Maka jika seorang yang berpuasa itu berbekam, maka dia telah membatalkan puasanya, mengingat sabda Nabi, aftara al-hajim wal-mahjum. Orang yang berbekam dan yang dibekam, itu aftara, batal puasanya. Wakata demikian juga, batal puasa si pembekam juga, kecuali jika dia membekam, orang yang dia bekam dengan alat yang terpisah. Dan dia tidak perlu menghisap darah untuk mengambil darah bekam. Maka dalam kondisi ini, wallahu a'lam, dia tidak batal. Ya, artinya di sini penulis memahami bahasanya hadis batal puasa orang yang membekam dan yang dibekam adalah manakala bekamnya adalah bekam masa silam. Di mana bekam masa silam, darah itu diambil pakai pakai tanduk, tanduk sapi atau semacam itu, kemudian disedot kuat-kuat agar maka darah itu di mulut. Darah itu di mulut, kemudian nanti dikeluarkan memang. Karena nyedotnya untuk bisa tentu mengambil darah, tentu ngedotnya kuat, bisa dipastikan. Itu plus tertelan. Plus tertelan. Itu tertelan itu sebuah keniscayaan. Ya. Sebuah keniscayaan. Mesti. Maka karena menelan darah dengan sengaja. Ini tergolong sengaja. Karena sudah diketahui sebelum dilakukan. Ini pasti tertelan. Karena kan kuat. Gak bisa kemudian pelan-pelan. Gak bisa kemudian cuma tertahan di mulut. Sehingga cuma tertahan di mulut, gak bisa. Ini sudah disadari sebelum ketika membekam. Maka ini tergolong, sebab batalnya adalah, illah batalnya adalah karena menelan darah secara sengaja. Kemudian semakna dengan bekam, sehingga dini yang membatalkan puasa adalah mengeluarkan darah dengan fasad. Dia catatan kaki, al-fasdu syakul irgi. Kalau fasad itu mengambil darah dengan bentuk merobek pembuluh darah. Ngambilnya dari pembuluh darah. Kalau bekam, ini beda antara fasad dengan hijamah. Kalau hijamah tadi, minal jildi, dari kulit, tanpa maksud untuk merusak pembuluh darah. Kalau ini sejak awal memang yang dicari adalah pembuluh darah. Dan mengeluarkan bil fasad demikian juga tergolong dengan bekam. Dan fasad adalah salah satu metode pengobatan orang Arab. Maka pengobatan berkaitan dengan masalah mengambil darah, itu ada pengobatan bekam dan ada fast. Wallah alam saya teknik detailnya, ya, namun intinya demikian. Ini sama-sama metode pengobatan. Kemudian tergolong juga dikiaskan dan disamakan dengan bekam dalam mengeluarkan darah dalam rangka tabaruk bihi untuk donor darah. Adapun keluarnya darah karena luka atau karena cabut gigi atau karena mimisan fala yaduru, maka itu tidak membahayakan puasa. Puasa tidak batal. Karena dia bukan bekam dan tidak semakna dengan bekam. Dan berkata, ini pendapat yang diambil oleh penulis, yaitu bekam membatalkan puasa. Namun ada pendapat yang lain yang mengatakan bekam tidaklah membatalkan puasa, karena batalnya puasa karena bekam itu mansukh. Dan insya Allah ini pendapat yang lebih kuat, dan penjelasan yang paling gamblang tentang masalah ini, yang menunjukkan kalau tidak batal puasa karena bekam, adalah penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaut di taklik beliau untuk Zadul Ma'ad. Beliau sampaikan di catatan kaki di Zadul Ma'ad alasan yang cukup kuat membuktikan kalau itu mansukh. Sehingga yang tepat bekam tidaklah, yang lebih tepat wallahu ta'ala a'lam, dengan menghormati pendapat yang berbeda, bekam tidak membatalkan puasa. Karena ketentuan bekam membatalkan puasa sudah mansukh. Kemudian keluarnya darah haid dan nifas, maka jika seorang perempuan melihat darah haid dan nifas, maka batal puasanya. Wajib baginya qadha, mengingat sabda Nabi SAW tentang perempuan yang telah kita baca, bukankah jika dia haid tidak sholat dan tidak puasa. Dan niat untuk membatalkan puasa, siapa yang niat untuk membatalkan puasa sebelum waktu berbuka, maka padahal dia dalam kondisi berpuasa, batal puasanya meskipun lam yatanawal, dia tidak mengkonsumsi muftiran, hal yang membatalkan puasa. Tidak makan, tidak minum. Karena niat adalah salah satu dari dua rukun puasa. Jika niat batal karena ingin berbuka dan sengaja untuk itu, intaqadha siyamuhu, maka batalah puasanya. Kemudian yang ketujuh adalah kemurtatan, karena ini bertentangan dengan ibadah, bertolak belakang dengan ibadah. Lain astaghta la yahbatanna amaluk, jika engkau melakukan kemusyrikan, maka hapuslah seluruh amalmu. Kemudian bab yang kedua adalah mustahabatu siyam wa makruhatuhu, hal-hal yang dianjurkan saat berpuasa dan hal-hal yang dilarang saat berpuasa. Poin pertama adalah hal-hal yang dianjurkan saat berpuasa. Nah, dianjurkan bagi orang yang berpuasa untuk memperhatikan saat dia puasa poin-poin berikut ini. Yang pertama adalah makan sahur. Kalau dibaca suhur, maka kegiatan makannya. Kalau dibaca sahur, sinnya di fathah, makanannya. Sama dengan wudu dan wadu. Kalau wudu, kegiatan berwudu. Kalau wadu, air yang dipakai untuk berwudu. Mengat sabda Nabi, tasaharu, bersahurlah kalian, karena dalam sahur terdapat keberkahan, yaitu kebaikan. Dan kegiatan makan sahur itu yatahakok, telah terwujud dengan memakan makanan baik dalam jumlah banyak ataupun sedikit, bahkan meskipun cuma satu teguk air. Dan waktu makan sahur, siapa yang makan ketika itu dianggap telah melaksanakan sunnah makan sahur. Di sini dikatakan sejak separuh malam sampai terbit fajar. Namun wallahu ta'ala a'lam, dari mana apa alasan penulis untuk menyampaikan keterangan semacam ini. Karena secara bahasa suhur itu adalah makan di waktu sahar. Di waktu sahar. Dan sahar itu adalah kubail as-subahi, kubail al-fajri, beberapa saat sebelum terbit fajar. Walau sejak separuh malam, ini separuh malam bukanlah sahar. Maka wallahu alam, dasar saya tidak tahu dasar yang mendasari penulis untuk mengatakan demikian. Namun yang lebih tepat wallahu ta'ala a'lam, yang namanya makan sahur itu adalah makan di waktu sahar, yang ini adalah waktu dekat-dekat dengan subuh. Karena separuh malam itu boleh jadi setengah 12. Ya, karena separuh malam maghrib sampai subuh dibagi dua. Maka bisa jadi jam 11.15 atau bahkan jam 11 boleh jadi di satu kondisi. Nah ini bukan sudah makan sahur. Nah, al-aqrab enggak, ini enggak, bukan makan sahur. Mindu saja ini kata orang Jawa. Kemudian yang kedua, dianjurkan untuk ta'khir suhur, memepetkan makan sahur dengan subuh. Berdasarkan hadis Zaid bin Thabit, beliau mengatakan tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau sahur bersama itu ada dalilnya. Tapi kalau buka bersama tidak ada dalilnya. Buka bersama tidak ada dalilnya, tidak ada hadisnya. Nah, kalau sahur bersama ada. Ini hadisnya baru saja kita baca. Tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami makan sahur bersama Nabi. Makan bareng. Makan sahur bareng dengan Nabi. Setelah kami selesai makan sahur, kami berdiri mengerjakan sholat subuh. Maka ada yang bertanya kepada Anas, berapa jarak antara selesai makan sahur dengan mengerjakan sholat subuh? Anas mengatakan sekedar membaca 50 ayat yang pertengahan dari Al-Quran. Ingat 50 ayat ini jarak antara selesai sahur sampai mengerjakan sholat subuh. Takbiratul ihram, sholat subuh. Sehingga sehingga maksudnya dan maknanya begitu Nabi selesai makan sahur, adzan subuh tiba. Selesai sahur, adzan tiba. Kemudian siap-siap ke masjid dan seterusnya. Kemudian iqamah dan sholat subuh. Nah, jeda antara adzan dengan iqamah membaca 50 ayat Al-Quran. Karena yang ditanyakan adalah berapa kadar di antara keduanya, antara selesai makan sahur dengan berdiri takbiratul ihram sholat subuh. Sekedar 50 ayat. Artinya begitu selesai makan sahur, adzan. Dan jeda antara adzan dengan iqamah 50 ayat, membaca 50 ayat. Sehingga hadis ini bukan sama sekali bukanlah dalil imsak. Sebagian orang yang salah paham dengan hadis ini mengira ini adalah dalil imsak. Itu benar manakala yang ditanyakan adalah apa jeda antara selesai makan sahur, berapa jeda antara selesai makan sahur sampai adzan. Tapi yang ditanyakan bukan itu. Yang ditanyakan berapa jarak antara selesai makan sahur sampai takbiratul ihram sholat subuh. Kemudian menyegerakan berbuka, dianjurkan bagi orang yang berpuasa untuk menyegerakan berbuka jika telah betul-betul matahari tenggelam. Dari Sa'al bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, manusia, yaitu maksudnya kaum muslimin, selalu dalam kebaikan, yaitu maksudnya kebaikan yang banyak, kebaikan yang besar. Ini nakirah di sini li ta'zim. Bi khairin azim. Dalam kebaikan yang besar, selama mereka menyegerakan berbuka. Dan al-iftar ala rutubat, berbuka dengan rutab. Jika tidak, maka dengan tamar, rutab korma basah. Tamar ini koma kering. Yang tamar ini identik dengan warna hitam. Sehingga disebut di hadis yang lain aswadain. Koma tamar dengan air putih disebut aswadain. Mimba bitaglib. Yang karena yang dimenangkan komanya, bukan karena air putihnya juga jadi berwarna hitam, bukan. Mimba bitaglib. Yaitu yang lebih dimenangkan adalah tamarnya. Wa antakuna witran, dan dianjurkan untuk bilangan ganjil. Jika tidak ada, maka beberapa teguk air. Berdasarkan hadis Anas menceritakan perbuatan Nabi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan qoma rutab sebelum mengerjakan sholat. Jika tidak ada maka rutab, maka beliau dengan qoma. Dan jika tidak, beliau meneguk beberapa teguk air. Jika tidak ada sesuatu apapun yang bisa digunakan untuk berbuka, maka niat untuk berbuka dengan hati dan itu sudah cukup untuk membatalkan puasa. Namun wallahu a'lam di sini kalau dalil yang dibawakan oleh penulis tidaklah menunjukkan anjuran untuk ganjil. Karena teks yang ada cuma rutubat yang itu bentuknya jamak. Betul memang jamak itu minimal 3, namun tidak harus 3. 3 ya rutubat, 4 juga rutubat, ya, gitu. 5 juga rutubat, 6 juga rutubat, gitu. Ya, atas dasar apa rutubat ini dimaknai dengan witir? Wallahu a'lam sisi pendalilannya, namun kalau mengacu kepada teks hadis ya, maka ya, berbuka dengan utab, dengan rutubah, dengan bentuk jamak ya minimal 3, 4 atau seterusnya. Dan di sini penulis menilai bahasanya dari perbuatan Nabi ini bisa disimpulkan anjuran dianjurkannya hal semacam itu. Dan ada pendapat yang lain dalam masalah ini yaitu penjelasan dan fatwa Syaikh Yahya Al-Hajuri hafizhahullah taala yang beliau menilai bahasanya ya, berbukanya Nabi dengan korma itu adalah karena itu adalah kutul balad. Itu makanan yang familiar yang ada di zaman Nabi ketika itu. Namun itu bukan satu sunnah mutaba'ah. Dan alasan yang lain, demikian juga di hadis yang lain disebutkan kalau Nabi juga pernah berbuka langsung dengan makan. Langsung berbuka dengan makan, di hadis yang lain Nabi berbuka dengan susu. Kemudian doa Idul Fitri, berdoa saat berbuka dan memperbanyak doa ketika tengah-tengah berpuasa mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 orang yang doanya tidaklah ditolak, orang yang berpuasa sampai berbuka, penguasa dan pemimpin yang adil, serta doa orang yang terzalimi. Kemudian memperbanyak sedekah dan membaca Al-Qur'an, memberi buka orang-orang yang berpuasa dan berbagai amal kebaikan yang lain. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan bil khair, dengan kebaikan. Yang dimaksud dengan kebaikan yaitu dengan segala sesuatu yang itu bernilai kebaikan. Boleh jadi harta, ilmu, tenaga, dan seterusnya. Dan dia adalah sangat dermawan ketika di bulan Ramadan saat Jibril menjumpainya. Dan Jibril menjumpai Nabi setiap malam di bulan Ramadan. Faidarisuhul Quran. Maka kemudian Nabi dengan Jibril, maka Jibril menyemak bacaan Quran Nabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Jibril menemuinya, ajwada bi khair, lebih dermawan dalam masalah kebaikan dibandingkan angin yang bertiup. Karena angin yang bertiup itu dermawan. Karena sebab angin bertiup, maka pakaian jadi kering. Sebab angin bertiup, maka terjadi penyerbukan. Karena angin yang bertiup, maka orang yang kepanasan, sumuk, itu bisa jadi nyaman. Baik sekali. Dan itu gratis. Angin gak pernah minta bayaran atas jasanya ini. Kemudian ijtihad bersungguh-sungguh untuk mengerjakan sholat malam, wabil akhas terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam jika tiba 10 hari yang terakhir, syadda mi'zarahu. Beliau mengikat sarung beliau. Ini pendapat yang paling tepat tentang apa yang dimaksud dengan mengikat kain sarung adalah tidak menyetubuhi istri. Wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malam. Artinya begadangan di waktu malam diisi untuk ibadah. Wa aiqadha ahlahu, dan beliau bangunkan keluarganya. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersifat umum, siapa yang qoma ramadhana mengerjakan salat di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, diampunilah dosa-dosanya yang lewat. Demikian juga dianjurkan untuk berumrah bagi yang mampu, mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umrah di bulan Ramadan sebanding dengan pahala haji. Dan dianjurkan mengatakan saya berpuasa kepada orang yang mencaci makinya berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika hari puasa kalian maka janganlah yarfus, berkata-kata yang kotor, wala yaskhab, jangan teriak-teriak yang tidak ada manfaatnya. Jika ada seseorang yang mencacinya atau ngejaknya kelahi, maka katakanlah, yaitu dengan hati dan dengan lisan, ini mru'um so'imun, saya adalah seorang yang berpuasa. Dan yang diperintahkan adalah mengucapkan ini mru'um so'imun, saya orang yang berpuasa, tanpa kata-kata insyaallah. Ya Nabi perintahkan ini mru'um so'imun, tanpa kata-kata insyaallah. Sebagian orang tahafut hati-hati, ya, tidak mau mengatakan saya berpuasa, insyaallah saya puasa. Nah, ya. Dan seakan-akan ini dianggap itu lebih baik daripada pilihan yang Nabi berikan. Pilihan yang Nabi berikan, katakanlah saya berpuasa. Sebagian orang merasa kayaknya lebih warak, lebih ikhlas atau lebih apa jika mengatakan insya Allah saya puasa. Maka saya katakan yang Nabi perintahkan mengatakan saya puasa tanpa kata-kata insya Allah. Artinya ya boleh saja seorang itu mengatakan saya insya Allah puasa, namun jangan anggap itu lebih baik. Bahkan orang itu akrab, ini lebih dekat kepada apa yang Nabi ajarkan ketika dia mengatakan saya berpuasa, sama persis dengan apa yang Nabi perintahkan. Falyakul, maka hendaklah dia katakan, yaitu dia katakan dengan hatinya dan dia katakan dengan lisannya. Dia katakan dengan hatinya supaya meredam hatinya, jangan terpancing. Dia katakan dengan lisannya kepada orang tersebut untuk menyampaikan bahasanya, saya tidak meladeni dan tidak melayani caci makimu atau tantanganmu itu karena saya menghormati puasa. Bukan karena saya tidak bisa membalas. Tahu tak balas sekali tempeleng pingsan. Sebenarnya, namun karena puasa itu tidak saya lakukan. Karena saya menghormati kondisi saya yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah untuk hari Ahad kita akan selesaikan kitab Siam. Dan mudah-mudahan hari Senin bisa kita baca Zakatul Fitri. Ya, kalau sudah 3 kali bulan puasa tidak berpuasa karena sakit, apakah bayar fidyah ataukah qadha? Kalau qadha berarti banyak banget yang perlu diqadha. Dan kapankah melaksanakan qadhanya kapan? Dan sampai sekarang sakitnya belum sembuh. Maka yang jadi tolak ukur dalam masalah ini adalah keterangan medis. Jika medis mengatakan ini masih ada peluang untuk sembuh. Ya. Probabilitas untuk sembuh, peluang untuk sembuh besar. Namun sembuhnya nanti 5 tahun. Nah, maka ya kurang lebih 5 tahun nanti berarti 2 Ramadan lagi. Maka nanti bi'idnillah sembuh. Jika demikian maka tidak bisa fidyah. Harus qadha. Harus qadha. Karena yang jadi tolak ukur adalah tinjauan medis tentang sakitnya orang ini. Karena sakit itu jika menurut medis mungkin untuk sembuh, hanya boleh qadha. Tidak bisa fidyah. Namun ketika medis mengatakan ini tidak mungkin sembuh, nanti boleh fidyah. Ya, jadi nanti kalau dah sehat, benar-benar sehat, nanti diqadha. Qadha dicicil sedikit demi sedikit. Ya. Ya, rajin per bulan misalnya 10 hari kan ya. Insya Allah cepat kan. Sebulan 10 hari ya. 3 bulan sudah 1 tahun sudah lunas kan. 6 bulan 2 tahun kan. 9 bulan sudah 3 tahun. Kalau safar tapi tidak menyulitkan puasa, apakah boleh tidak puasa? Boleh. Kalau sekedar bolehnya, boleh. Namun yang lebih afdal adalah tetap berpuasa. Apakah suntik tes asam urat, kolesterol, dan lain-lain membatalkan puasa? Kalau kita ambil kaidah yang paling kuat dalam masalah ini, maka pertanyaannya apakah itu sampai ke lambung ataukah tidak? Atau pertanyaan apakah itu menggantikan makan dan minum, jelas tidak. Apakah itu sampai ke lambung ataukah tidak? Jika jawabannya tidak, maka tidak membatalkan puasa. Lain halnya kalau bermadhab dengan madhab Syafi'i, asal masuk batal. Masuk ke dalam badan batal. Karena untuk ungkapan yang diajarkan di kampung-kampung oleh sebagian ustaz dan kiai kampung, kalau kentut di sambil kungkum kan, itu kentut maka puasa batal. Puasa batal karena kaidah Syafi'iyah masuk ke badan batal. Jika ada sesuatu yang masuk ke dalam badan batal. Mohon penjelasan maksud memperbarui niat puasa Ramadan, cukup kesadaran untuk berpuasa tanpa perlu berniat dalam hati. Ya, ketika seorang itu menyadari besok adalah masih Ramadan dan saya ingin puasa, maka dia telah berniat. Niat itu bahasa Indonesianya ingin, keinginan. Niat maknanya iradah. Siapa yang punya keinginan, maka dia telah berniat. Siapa yang tahu besok itu masih Ramadan dan dia plusnya ya, dia tahu besok Ramadan plus dia punya ingin puasa, maka dia sudah berniat. Tidak harus kemudian saya berniat di dalam hati, ya, saya berniat besok untuk puasa Ramadan karena Allah. Tidak perlu harus demikian. Yang penting dia sadar besok itu Ramadan dan dia ada dalam dirinya keinginan untuk berpuasa, maka dia telah berniat. Berniat cukup dengan kesadaran untuk melakukan apa yang juga melakukan, apakah juga berlaku untuk niat ibadah lain seperti wudu dan sholat? Sama. Niat sholat juga demikian. Tahu ini sholat duhur dan saya pengen mengerjakan sholat duhur, maka dia sudah berniat. Apakah batal puasa orang yang diambil sedikit darahnya 3-5 mili untuk dicek di lab untuk mengetahui kondisi kesehatannya? Cuma sedikit menurut ulama yang mengatakan bekam itu membatalkan puasa sekalipun, itu ini tidak membatalkan puasa karena sedikit. Apakah batal puasa orang yang berkata bila nanti tidak kuat puasa akan berbuka saja? Wallah alam ini jadi dia tidak punya tekad bulat untuk membatalkan puasa, namun dia cuma mutaraddid punya keraguan untuk membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah manakala dia bertekad untuk tidak berpuasa. Maka insya Allah wallahu a'lam, ini tidak orang ini puasanya tidak batal. Apabila terjadi jima dalam kondisi sedang mengqadha puasa Ramadan, apakah juga wajib membayar kafarah? Perlu diketahui untuk batal puasa karena onani saja terdapat khilaf. Untuk batal puasa karena onani di tengah-tengah fukoha terjadi perselisihan wajib bayar kafarah atau tidak. Meskipun yang di pendapat yang rajih sebagaimana dipilih oleh penulis buku Fikih Muyassar itu tidak ada kafarah. Namun perlu diketahui ada perselisihan ulama batal puasa karena onani itu ada kewajiban kafarah atau tidak. Ba'dul fuqaha mengatakan wajib bayar kafarah karena ilahnya sama. Ilahnya sama, sama-sama qada'u syahwah, menyalurkan syahwat bilukis. Jima itu qada'u syahwah, kemudian onani juga qada'u syahwah. Maka sama-sama dinilai ilahnya sama, maka ada kewajiban kafarah. Maka jika dalam kondisi mengqadha puasa, nampaknya kalau ada perselisihan ulama tentang masalah ini, apakah ada kafarah ataukah tidak, wallahu ta'ala a'lam. Pendapat yang lebih tepat dalam masalahnya adalah tidak ada kafarah, karena untuk jima di bulan Ramadan itu bukan hanya semata-mata dia faktornya adalah karena qada'u syahwah, namun juga karena mulianya Ramadan. Apakah ada qada' sholat bagi seorang yang meninggal karena sakit, yang selama sakit orang tersebut tidak mampu untuk melakukan sholat, bahkan tidak sadar? Jika dia tidak sadar alias koma, komanya satu bulan misalnya, maka dia tidak punya kewajiban untuk mengerjakan sholat. Dia tidak punya kewajiban untuk mengerjakan sholat, sehingga tidak perlu diqada' dan tidak ada qada' untuk sholat. Bolehkah ngakali jika seorang kebelet ingin berhubungan dengan istrinya saat bulan puasa Ramadan, dia makan dan minum dulu sebelum melakukannya supaya tidak terkena kafarah? Apakah sama saja terkena kafarah? Terkena kafarah dan dosanya dia dua. Karena dosa ngakali dan dosa membatalkan puasa dengan hubungan suami istri. Bolehkah berkunyah dengan Abul Qasim sebagaimana kunyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Nabi? Boleh. Yang tidak boleh adalah ketika Nabi masih hidup. Karena nanti ketika ada orang yang dipanggil, "Ya Abul Qasim," di situ ada Nabi, dia noleh, Nabi juga noleh. Ngerjain Nabi jadinya. Apakah boleh mengakhirkan pembayaran fidyah setelah keluar dari bulan Ramadan? Jawabannya boleh. Ya, fidyah tidak harus di bulan Ramadan. Di bulan Syawal atau sekalian zakatul fitri juga tidak mengapa. Apakah wajib puasa atau qadha bagi orang yang sudah tua, yang masa mudanya tidak pernah sholat dan hanya beberapa kali sholat di usianya terakhir? Ya, maka jika demikian dia meninggal dunia dalam keadaan punya utang puasa, ya, dia punya ya, karena namun puasa yang karena dia tidak puasa dengan sengaja berkaitan dengan orang yang membatalkan puasa dengan sengaja, insyaallah pendapat yang lebih tepat adalah pendapat Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, beliau membedakan antara tidak berpuasa sama batal puasa. Kalau orang itu tidak berpuasa sejak pagi, memang sejak awal waktu puasa sejak fajar, dia memang tidak ada, bahkan sejak malam dia memang sudah tidak punya keinginan untuk berpuasa, tidak bisa dikodok oleh dirinya sendiri, bagaimanakah lagi dengan orang lain. Namun jika dia batal puasa, dia niatnya puasa, namun kemudian di tengah siang kemudian dia kepingin minum es kayaknya, kemudian dia membatalkan puasa, maka itu wajib qadha. Maka kemungkinan besar wallahu ta'ala a'lam, apa yang terjadi orang tadi adalah ya, tidak berpuasa. Memang tidak punya keinginan untuk berpuasa. Ya, maka ketika dia hidup, menurut pendapat yang paling kuat, dia sendiri tidak bisa mengqadhanya. Apalagi dikodokkan orang lain setelah dia meninggal dunia. Maka ya sudah, tidak perlu ada apa-apa yang perlu dilakukan. Apakah zakat mal yang dulu belum dibayarkan karena tidak tahu dan belum kuat imannya? Yang betul yang mana? Nah, tidak tahu atau tidak kuat imannya, alias pelit maksudnya, bahasa lain untuk ngomong masih pelit untuk bayar zakat. Apakah ada kafarahnya? Ada kafarahnya, yaitu dengan membayar semua zakat yang belum dia bayarkan. Karena kewajiban itu ada dua macam. Ada kewajiban yang punya waktu awal namun tidak punya waktu akhir. Maka kewajiban jenis ini pokoknya kalau belum terbayar maka masih terutang. Contohnya kafarah sumpah. Maka sejak dia melanggar sumpahnya, dia terkena kewajiban bayar kafarah sumpah. Itu sudah 10 tahun yang lewat dan sekarang belum dibayar, maka sampai sekarang itu masih terutang dan terbebankan pada dirinya sampai dia bayarkan. Demikian juga kewajiban membayar zakat. Itu kewajiban yang ada awalnya namun tidak ada akhirnya. Begitu genap 1 tahun dalam keadaan, selama setahun itu di atas nisab, maka ada kewajiban bayar zakat. Meskipun itu 10 tahun yang lewat, belum terbayarkan sampai hari ini, maka hari ini wajib dibayarkan. Karena dia adalah kewajiban yang ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Lain halnya dengan kewajiban yang ada awalnya dan ada akhirnya semacam sholat. Waktu zuhur, ada awal waktu zuhur dan akhir waktu zuhur. Semacam puasa, terbit fajar sampai tenggelam matahari. Maka jika waktunya berakhir dan kewajiban belum dilaksanakan, apakah ada qadha? Nah, maka ini diperselisihkan ulama. Apakah itu bisa dilaksanakan setelah waktunya berakhir ataukah tidak? Dan untuk puasa, tadi telah kita sampaikan, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat Syaikh Ibnu Utsaimin yang membedakan antara tidak berpuasa dengan batal puasa. Sehingga orang yang belum membayar zakat karena dia pelit dan belum ada kesadaran untuk bayar zakat sekarang dan insaf, maka kafarahnya adalah dengan dia bayarkan semua kewajiban zakatnya meskipun itu sejak 10 tahun yang lewat. Bagaimana cara membayar fidyah dengan makanan yang sudah matang, misalnya nasi kotak plus lauk, seberapa banyaknya? Boleh dengan bentuk matang dengan catatan sekali kenyang. Kalau nasi kotak itu tidak kenyang. Harus nasi kotak porsi jumbo. Apalagi diberikan pada orang yang miskin, yang betul-betul miskin. Itu lebih lahap daripada orang yang, kalau memang miskin, yang asli miskin, ketemu makan enak, apalagi lauknya enak, waduh, lauknya ayam atau lauknya, wah itu standar nasi kotak itu masih kurang, itu belum mengenyangkan. Apabila membayar dalam bentuk beras yang lebih hati-hati, berapa kilogram? Tadi telah kita telah kita baca keterangan, bisa di memakai keterangan yang baru saja kita baca di fikih muyassar. Jika ada seorang yang mengikuti tes seleksi kuliah atau kerja selama 5 jam lebih sehingga menyebabkan seorang tersebut lemas dan dikhawatirkan membahayakan dirinya, bolehkah berbuka? Apa ini ya tesnya? Hah? Apa ada push up atau 9 squat jump atau apa ini ya? Itu ya perlu diceritakan karena ini kalau sekadar mikir, ngarap soal, wawancara, bukan alasan. Tapi kalau kemudian itu harus kemudian kopol, ada kemudian push up, terus ada jogging, ada maraton, nah ini ya. Nanti kalau udah lemes, boleh batal puasa. Nanti kalau udah lemes. Tapi kalau tesnya itu cuma 5 jam karena tes wawancara, tes garap soal, maka ini bukan alasan. Dan seandainya memang dia tadi karena itu nguras fisik, akhirnya lemes, maka dia boleh, nanti kalau udah lemes, boleh batal. Secukupnya, setelah itu wajib imsak sampai buka tiba. Dan dia dianggap puasanya batal, besok wajib qadha. Jika ingin bersendawa namun yang keluar malah makanan karena kekenyangan sampai di ujung tenggorokan, ditelan lagi, apakah ini membatalkan puasa? Asal belum keluar mulut, boleh ditelan lagi. Kalau sudah keluar mulut, kemudian ditelan lagi, nah ini yang membatalkan puasa. Apakah orang yang pikun termasuk orang yang diangkat penanya sehingga tidak perlu fidyah ataupun qadha? Betul. Orang pikun tidak ada kewajiban puasa. Tidak ada qadha, tidak ada fidyah. Apakah kafarah untuk laki-laki saja ataukah untuk wanita? Mungkin yang ditanyakan tentang masalah jima. Ini satu hal yang diperselisihkan ulama. Jumhur fuqaha laki-laki dan perempuan wajib membayar kafarah. Al-Imam Syafi'i laki-lakinya saja tanpa perempuannya. Dalilnya Syafi'i zahir hadis. Dalilnya jumhur ilah yang sama. Ilah yang sama. Dan alasan jumhur sudah maklum. Sudah maklum. Sehingga perintahnya cuma ditujukan kepada laki-lakinya. Karena perempuannya sudah maklum, ilahnya sama. Gitu. Ya, maka untuk hati-hatinya dua-duanya, ya, sebagaimana pendapat jumhur, dua-duanya wajib berkafar. Bolehkah fidyah atau kafar untuk orang miskin yang sama namun beda hari? Boleh. Fidyah boleh diberikan cuma kepada satu orang miskin saja karena tidak ada syarat bilangan untuk fidyah puasa. Lain kalau untuk kafarah karena jima, 60 orang miskin harus 60. Tidak boleh 30 kemudian didobel. Namun 60 itu harus 60. Angka yang diminta oleh syariat harus diwujudkan. Apa hukum seorang istri yang lagi puasa yang disetubuhi oleh suaminya? Maka perlu dilihat, dia diperkosa ataukah tidak? Kalau dia diperkosa dan dipaksa, maka puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah, dia tidak batal, ini tentu tidak ada kewajiban kafarah. Non kalau dia juga mau, dan itu tanpa pemaksaan, dengan kerelaannya, maka puasanya batal dan ada kewajiban kafarah dan ada kewajiban qadha dan ada kewajiban kafarah sebagaimana pendapat jumhur. Apa yang dimaksud karena puasa karena iman? Dalam hadis man shoma ramadhana imanan, karena mengimani kewajiban ini, puasa Ramadan, dia punya keimanan Allah wajibkan saya untuk puasa Ramadan, karena itu saya berpuasa. Manakah pendapat yang lebih kuat ketika seorang sahur di dalam mulutnya masih ngunyah makanan? Apa makanan yang ada di mulut harus dimuntahkan atau tetap lanjut mengunyah ketika masuk waktu fajar? Jika memang betul telah masuk waktu fajar dan ini masuknya secara yakin karena melihat fajar sendiri ataukah berita valid fajar telah tiba, maka pendapat yang paling kuat apa yang di mulut boleh dimakan berdasarkan hadis yang sahih tentang masalah ini. Meskipun kalau jumhur ulama ini wajib untuk dikeluarkan. Seorang yang meyakini waktu subuh yang sekarang ada di Indonesia perlu dikoreksi sehingga masih tetap berpuasa meski azan subuh dikumandangkan. Ini salah tulis mungkin ya. Masih tetap sahur meskipun azan subuh dikumandangkan, apakah puasanya sah? Jika demikian keyakinannya, puasanya sah. Apabila lupa membaca doa saat duduk di antara dua sujud saat sholat, apakah harus sujud sahwi? Ya, jawabannya dia perlu sujud sahwi jika dia sholat sendirian, tidak berjamaah. Kalau dia berjamaah, dia terikat dengan imamnya. Imamnya tidak sujud, maka dia tidak perlu sujud. Kalau dia sholat sendirian, maka dia perlu sujud sahwi. Boleh jadi hukumnya wajib jika kita katakan doa di antara ketika duduk di antara dua sujud adalah wajib sebagaimana madhab Hambali, atau minimal hukumnya adalah sunnah untuk jika kita mengacu pada madhab Syafi'i yang mengatakan bacaan ketika itu hukumnya sunnah. Dan ala kulli hal dia perlu sujud sahwi. Ima wajib, boleh jadi wajib dan boleh jadi sunnah. Apa saja yang diwajibkan untuk sujud sahwi? Meninggalkan semua kewajiban dalam sholat, karena lupa, maka wajib sujud sahwi. Bagaimana cara zikir dan ibadah untuk wanita yang sedang nifas, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, sedangkan wanita tersebut disibukkan dengan mengurusi bayinya. Dia bisa, tentu mengurusi bayi tidak kemudian sepanjang malam, dia bisa manfaatkan sebagian waktu malamnya untuk dapat pahala Lailatul Qadar dengan dia membaca Quran tanpa dengan menyentuh mushaf, bisa pakai Quran terjemah, dia bisa berzikir, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah dan yang lainnya, dia bisa bersedekah dan berbagai amal kebajikan yang bisa dia lakukan di malam itu. Berapa jam atau hari seorang wanita dikatakan haid setelah keluarnya darah tergolong darah haid indal jumhur, menurut jumhur ulama selama yaum wa lailah, ketika sehari dan semalam, dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qudamah di Al-Mughni. Apabila dia merasa keluar darah dan dikiranya darah itu darah haid karena ciri darahnya hampir sama, dan ternyata hanya keluar sampai 10 jam sehingga meninggalkan subuh, bagaimana mengkodoknya? Sholat yang dia tinggalkan culnya perlu dia kodok. Kuli bangunan bolehkah tidak berpuasa karena beratnya pekerjaan dan diganti di hari yang lain? Boleh kalau sudah lemes. Sudah lemes dan tidak ada cara alternatif kecuali harus kerja, dan tidak ada kerja tidak boleh, tidak dia harus kerja, dia kemudian pekerjaannya memang realitanya adalah berat dan dia sampai kelemesan, sampai betul-betul lemas, maka dia boleh untuk berbuka, makan secukupnya, setelah itu wajib imsak. Tapi jika ada cara yang lain untuk tetap biar dia berpuasa, negosiasi dengan bosnya, pekerjaannya enggak berat, jam kerjanya agak longgar dan sebagainya, maka mengatur diri supaya tetap bisa berpuasa, hukumnya wajib. Sehingga semata-mata kerja berat bukan alasan untuk boleh tidak berpuasa. Ada pertanyaan tentang masalah iktikaf, insya Allah akan kita baca besok pembahasan tentang masalah iktikaf. Jika suami istri dalam keadaan syahwat tinggi lalu menyengaja safar agar dapat rukhsah dan bisa jima, apakah ini diperbolehkan? Jawab, ini tidak boleh. Dia tergolong membatalkan puasa dengan sengaja dengan hubungan badan. Ya, ini mewajibkan qadha, mewajibkan kafarah dan yang lainnya. Ya, karena yang tadi kita baru sampaikan, safar manakala tahayul min ajli hilah, maka itu bukan safar yang membolehkan untuk membatalkan puasa. Kenapa? Karena niat safarnya adalah tahayul. Niat safarnya adalah tulabul hilah, mencari-cari hilah. Maka dia tergolong membatalkan puasa karena hubungan suami istri. Bolehkah membayar fidyah berupa uang kepada bazis kemudian disalurkan berupa makanan ke panti asuhan misalnya? Fidyah untuk panti asuhan ini perlu dicek ulang. Karena fidyah itu untuk orang miskin. Dan tidak kalau semata-mata ke panti asuhan itu belum tentu tepat sasaran. Karena boleh jadi dimakan pengasuhnya dan pengasuhnya bukan miskin. Dan sebagian anak panti itu sebenarnya bukan orang yang miskin. Orang tuanya mampu, bahkan bukan anak yatim, namun orang ya sebenarnya orang tuanya mampu, non supaya meringankan biaya sekolah, nah taruhlah di panti untuk cari gratisan. Nah, kalau di panti nanti sekolahnya digratisi oleh pihak panti asuhan. Nah, itu sudah rahasia umum di dunia panti asuhan. Nah, banyak panti asuhan itu 90% bukan yatim piatu, namun sebenarnya punya bapak dan ibu, dan dari 90% ini yang boleh jadi karena alasan miskin sekali, itu juga cuma sekian persen, kebanyakannya adalah karena alasan cari gratisan sekolah dan biaya hidup manakala tinggal di panti asuhan. Itu realitanya. Maka melihat realita ini, maka disalurkan ke panti asuhan satu hal yang secara umum subhat. Boleh jadi itu sudah tepat sasaran sehingga telah gugur kewajiban ataukah belum. Maka saya sarankan untuk dibayarkan kepada orang yang jelas memang tepat sasaran. Adapun dititipkan kepada orang dalam bentuk uang dan minta untuk dibelikan beras, insya Allah tidak mengapa. Apakah boleh iktikaf dari satu masjid ke masjid yang lain? Hari ini masjid A, kemudian besok di masjid B. Maka dia cuma dapatnya, namun dia iktikafnya tidak sempurna. Kalau mau dia iktikaf sempurna, satu masjid dan dia bisa maksimal di situ, misalnya 10 hari, nah ini lebih sempurna. Daripada di sini sehari, di sana sehari, maka puasanya iktikafnya tidak sempurna. Apakah ayah tiri itu mahram untuk anak tirinya? Ya, menurut jumhur ulama mahram cukup dengan satu syarat, telah terjadi hubungan badan antara si laki-laki dengan ibunya yang merupakan janda yang punya anak. Jika dalam sholat sunat taraweh, apabila niat awal makmum dalam sholat taraweh, namun ternyata imam telah melakukan sholat witir, apakah witirnya sah karena awalnya tidak berniat sholat witir, apakah harus mengulang sholat witirnya kembali? Insya Allah sah, karena niatnya adalah niat sholat malam. Apa perbedaan niat dengan azam? Jawabannya sama saja, niat ya tekad. Bagaimana kalau sudah terlanjur belajar di tempat yang dosennya banyak terpengaruh orientalis, apakah harus berhijrah terkait kewajiban hijrah, apakah cukup mengkari hati terus menerus, maka kalau saran, maka nanti perlu dilihat kondisinya sudah semester berapa. Kalau sudah semester 7 ya bertahan saja, selesaikan dengan baik, baru kemudian satu bulan baru masuk, tentu jawabannya akan berbeda. Saran yang akan diberikan berbeda, perlu dilihat kondisi fakultas yang dimaksudkan dan sebagaimana, kemudian seberapa banyak pelajaran yang ada dosen semacam ini. Ini faktor-faktor yang perlu banyak untuk ditimbang untuk memberikan jawaban kasus yang ditanyakan. Kalau sekedar global semacam itu, kita tidak bisa ngasih saran secara spesifik karena perlu banyak informasi yang harus kita ketahui untuk memberikan saran yang kita nilai adalah saran yang tepat dan terbaik. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa qudana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.